Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Majlis ini insyaallah kita akan akhiri dengan tanya jawab biiznillah. Sebelumnya melengkapi apa yang telah lalu, di antara asbabul istiqamah yang mesti kita lalui dan mesti kita tempuh dengan penuh kesabaran adalah talabul ilm, yang tidak henti-hentinya kita selalu mewasiatkan kepada diri kita, ikhwan dan teman-teman. Talabul ilmi syar'i, belajar ilmu syariat ini. Belajar akidah dengan segala yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita yakininya sebagai i'tiqad, sebagai sebuah keyakinan. Mempelajari berbagai akidah yang menyimpang untuk kita tidak meyakininya. Mempelajari iman dari berbagai perkara iman yang Allah wajibkan kepada kita. Mempelajari ibadat, perkara-perkara ibadah kita. Begitu juga talabul ilmi terkait perkara-perkara akhlak dalam bermuamalah dan hukum-hukum muamalah itu sendiri. Muamalah zaujiyah, kehidupan rumah tangga, wajib untuk kita pelajari beberapa halnya. Muamalah istimaiyah, bermuamalah dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Muamalah tijariyah, perdagangan, yang mau tidak mau kita butuh dengannya talabul ilmi. Yang insyaallah antum semua tahu tentang fadlu al-ilm dan fadl talabil ilm. Antum semua sudah mendengar dari penjelasan para asatidah kita, ustaz-ustaz kita, hafizahumullah, tentang perkara ini. Tapi belajar dan belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sudahkah kita belajar Al-Quran? Qira'atan, baik secara qira'ah, tentang hukum-hukum qira'ah, bukan untuk menjadi seorang qari, karena itu bukan wajib. Tetapi membaca Al-Quran dengan benar, wajib. Sudahkah kita belajar atau belum? Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Manusia termulia di antara kalian yang belajar Al-Qur'an. Atau belajar tentang hukum-hukumnya yang terkait dengan urusan-urusan keagamaan kita ini. Belum lagi keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semua kita ini sedang ingin menuju ke jannah. Jalannya sudah Allah siapkan. Tapi tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menempuh jalan tersebut, yang ujungnya adalah jannah Allah. Tidak semua hamba mendapatkan taufik untuk berada di atas jalan tersebut. Yang sudah berada di atas jalan tersebut, tidak semuanya mendapatkan taufik untuk bertahan di atasnya. Sampai batas akhir jalan itu, yaitu jannah Allah. Dalam hadis ini Rasul menyatakan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, ilmu din, maka dengan itu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dimudahkan oleh Allah, diluruskan oleh Allah, Di saat dia hampir tergelincir, dikembalikan lagi oleh Allah. Langkah berikutnya. Di sana juga dia kesandung. Hampir jatuh. Diluruskan oleh Allah lagi. Terus sampai terakhir. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui talabul ilmi. Oleh karena itu, talabul ilmi itu afdalul a'mal. Amalan terbaik. Nah. Dan berbagai fadail tentang ilmu dan talabul ilmi. Bahwa itu adalah sebab, di antara sebab-sebab penting keistiqomahan. Maka manfaatkan apa yang ada sekarang. Antum walhamdulillah di kota ini dimudahkan dengan adanya asatidah. Yang antum bisa belajar. Belajar tauhid dengan segala rinciannya. Belajar kitab-kitab akidah dengan segala rinciannya. Belajar fikih, belajar tafsir, belajar akhlak. Alhamdulillah. Antum tahu di beberapa tempat, di beberapa kota dan beberapa daerah negeri ini, tidak ada ustaz di sana. Tidak ada ustaz. Sehingga terpaksa taklim di kota tersebut via telepon. Tentunya berbeda dengan taklim secara langsung seorang ustaz di hadapan antum. Beda. Barokahnya beda. Transfer ilmunya pun beda. Kesiapan hati kita pun beda. Maka nikmat ini besar. Jaga baik-baik. Hidupkan majelis-majelis ilmu. Yang belum bisa membaca Al-Quran, gak perlu malu. Dia orang terhormat di sisi Allah ketika dia mau belajar. Terhormat dia. Belajar. Walaupun dia harus belajar kitab-kitab qiraah yang sangat mendasar. Yang sekarang sudah ada di mahad-mahad ahli sunnah. Belajar mulai bagaimana mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Secara perlahan. Jangan malu. Antum mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ikhwani fi din, talabul ilmi. Dan antum selagi masih diberi kemudahan oleh Allah untuk talabul ilmi, syukuri nikmat ini. Majlis ini seperti ini, ini hanya sesekali. Sekedar kita saling memberikan wasiat, nasihat, untuk sama-sama kita mempertahankan iman dan meningkatkannya. Sebatas itu. Tapi talabul ilmi yang sebenar-benarnya, itu yang ada di kota antum, yang langsung dibimbing oleh asatidzah yang ada di tempat antum tinggal. Pelajaran tauhid, mulai dari usulut thalatha, kitabut tauhid, atau kasyusyubuhat, pelajaran akidah, mulai dari lum'atul i'tiqad, al-wasitiyah, dan seterusnya. Pelajaran barakallahu fikum, na'am tafsir, pelajaran fikih, pelajaran bahasa Arab, hadis yang ada di tempat antum. Asatidzah yang memberikan pelajaran itu, itu yang hakiki. Talabul ilmi itu. Kalau ini insidental sifatnya. Adakah majelis ilmu yang setiap harinya itu bisa sebanyak ini? Hah? Antum yang bisa menjawab. Nah. Kesempatan ini nikmat dari Allah. Jaga baik-baik sebelum Allah cabut. Dan ketika nikmat itu dicabut, kita baru merasa bahwa dahulu kita berada di atas nikmat. Ini yang ingin ana sampaikan dalam kesempatan majelis yang ketiga pada malam hari ini. Selebihnya kita manfaatkan untuk tanya jawab semampu kita. Nah, tafadhal. bagaimana di sini salah. Bagaimana hukum memberikan diskon kepada siapa saja pembeli atau anak yang mendapatkan ranking di kelasnya? Khair, insyaallah boleh-boleh saja. Nah, selama itu tidak dijadikan kebiasaan. Nah, sebatas yang pernah saya saksikan, fatwa ulama kita tentang hukum memberikan al-jawaiz, hadiah-hadiah untuk yang berprestasi dalam bidang ilmu, ya, dalam bidang ilmu, boleh. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau itu terkait dengan pendidikan. Hadiah yang ingin kita berikan jangan yang lebih dominan kesan materinya, tetapi adalah kesan ilmu. Misalkan hadiah itu berupa kitab-kitab, kitab pelajaran, kitab din. Contohnya, kalau toh dalam bentuk materi, sesekali boleh. Dahulu kami pernah menyaksikan Syekhuna Muqbil rahimahullah memberikan hadiah dalam bentuk uang kepada beberapa anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan. Nah, tapi jarang sekali. Nah, seringnya beliau menjawabnya atau memberikan doa ketika anak itu menjawab. Yang pandai, Syekh memberikan doa, barakallahu fiik, Allah yahfazak, ya Allah, nas'alallahu yadfa'anni wa anka kulla su'in wa makruh, ya ulaid, ya walad. Didoakan. Nah, tapi boleh. Nah, usahakan hadiah itu tidak selalu berbentuk materi. Nah, karena punya adik kerja di Metro TV dan taklimnya bersama ustadz-ustadz Radio Roja, bagaimana cara menasehatinya? Nah, kalau antum mampu memberikan nasihat secara lisan, sampaikan. Maksudnya mampu, antum bisa menguraikannya dengan baik, dengan rinci, dengan hikmah. Dan antum tahu dia mudah menerima nasihat dari antum, lakukan. Kalau antum tidak mampu, karena mungkin satu dan lain hal, antum tidak mampu merincinya, antum faham masalah, tapi gak bisa mengucapkannya. Sering kan terjadi seperti itu. Saya tahu masalah ini, dalilnya seperti ini, saya pernah dengar haditsnya, gak boleh. Sampai kesimpulan di benak antum, gak boleh. Ini salah, ini menyimpang. Tapi antum gak bisa merinci. Kalau kondisi seperti itu, maka antum bisa dalam bentuk menulis tulisan, minta tolong teman, tolong tuliskan tentang penyimpangan-penyimpangan Radio Roja dan bahaya-bahaya fatwa ulama tentangnya. Atau kalau ada audio, ya, serahkan. Dengan tetap antum berdoa kepada Allah agar dia diberi hidayah. Kalau dia tetap mempertahankan hal itu, ya, setelah tegaknya hujah-hujah, ya sudah. Hidayah dia bukan di tangan antum. Nah, hidayah dia bukan di tangan antum. Barakallahu fiik. Nah, dan nasihatkan kepada dia untuk tidak bekerja di stasiun TV. Barakallahu fiik. Allahu musta'an. Tolong beri motivasi kepada kami agar lebih semangat belajar dan berbuat kebaikan agama. Ana pikir nasihat dari awal sampai akhir insyaallah itu berfungsi sebagai motivasi biiznillahi taala. Karena kadang kita khawatir bagian kita di dunia ini akan tersita dengannya, tersita dengan thalabul ilmi. Nah, barakallahu fikum. Memang dunia dan akhirat itu selalu berlawanan. kalau kita mengejar akhirat dan serius mengejar akhirat, pasti dunia kita akan berkurang. Dan sebaliknya, yang mengejar dunia ambisinya terus, ya, sehingga tersita waktu ibadahnya, zikirnya, khusyuknya, ya, thalabul ilminya tersita, maka akhiratnya berkurang. Demikian dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan. Nah, tinggal kita memilih, ya. Kita memilih yang khair wa abqa, kenikmatan yang lebih baik dan lebih abadi, ya. Atau kita memilih yang sejenak. Nah, barakallahu fikum. Mesti berlawanan. Kita kejar akhirat, dunianya turun. Buktikan coba. Antum belajar, antum merasa saya ini belum bisa baca Al-Quran. Ada pelajaran Al-Quran, ya, besok jam 8 pagi. Waduh, jam 8 pagi waktunya saya bekerja. Pilih akhirat, dunia, akhirat, dunia, dunia, akhirat. Nah, pilih akhirat, dunianya berkurang. Kecuali Allah kehendaki melalui jalan lain. Nah, dunianya dikejar, akhiratnya berkurang. Dia tidak dapat kemuliaan yang disebutkan dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Begitu juga taklim-taklim yang lainnya. Ya. Jam taklim ini, waduh, jam 4 sore saya pulang bekerja capek. Ya, tidur, dapat dunia dia, segar badannya. Badan bagian dari dunia, segar. Enggak dapat akhirat. Enggak dapat doanya malaikat. Ya, posisi di jannahnya pun berkurang. Di surganya berkurang. Nah, begitu dunia dengan akhirat. Barakallahu fikum. Nah, semakin seorang mengejar akhirat, semakin berkurang dunianya. Dan sebaliknya. Hujjah sudah ada, ayat sudah kita dengar, hadis sudah kita dengar, nasihat ulama sudah kita dengar, selesai. Nah, hujjah sudah tegak terhadap kita. Jangan sampai di akhirat nanti saya, ya Allah, enggak tahu kalau ternyata thalabul ilmi itu mulia, ya Allah. Nah, sudah dengar, sudah tahu. Oh, kalau itu jangan hadir taklim supaya enggak dengar hujjah. Jadi nanti di akhirat kita diberi udzur karena kebodohan kita. Bisikan syaitan, syubhat syaitan. Alhamdulillah telah sampai nasihat dari asatidah mengenai hukum PJS. Sepakat bahwa hal tersebut adalah muamalah ribawi. Nah, di samping riba juga mengandung unsur judi. Karena itu asuransi. Asuransi mengandung unsur maisir. Bagaimana dengan posisi karyawan yang Masya Allah ini calon dokter sebenarnya. Nah, bisa nulis resep ya. Yang menginduk BPJS oleh perusahaan 4%. 14 dibayarkan perusahaan dan 0,5 atau 6,5% pribadi potong gaji. Wallahu a'lam. Yang jelas barakallahu fikum secara umum, selama kita masih bisa berobat tanpa cara tersebut, kenapa kita harus masuk melalui cara tersebut? Ana mendengar bahwa itu akan menjadi sebuah kewajiban yang merata seluruh warga negara sipil ataupun militer, ya, PNS ataupun non PNS, semuanya nanti pada wallahu alam tahun berapa pastinya, ada yang mengatakan hingga tahun 2019, ya, barakallahu fikum, yang nanti ujung-ujungnya seperti di negara barat, di negara-negara Eropa, ke rumah sakit pakai asuransi, ini asuransi, itu asuransi. Selama belum datang kepada kita kondisi yang seperti itu, dan semoga tidak, masih ada peluang bagi kita untuk menghindar, maka hindari. Bertawakal kepada Allah. Bertaawun teman-teman. Kalau ada temannya yang sakit, operasi, butuh operasi, dan yang semisalnya, kerjasama, ta'awun untuk membantunya. Nah, toh selama ini alhamdulillah, kita mulai berobat itu berapa bulan yang lalu? Bisa tergambar pertanyaannya? Jawabannya, kita sudah berobat sejak kita masih bayi. Iya kan? Sampai umur 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun berobat. Keluar masuk rumah sakit, keluar masuk dokter. Ada yang gak pernah ke rumah sakit di sini? Ada yang gak pernah ke dokter? Ana insya Allah yakin semua sudah pernah. Ya. Dan semua itu berjalan tanpa asuransi. Iya kan? Alhamdulillah. Selama kita bisa menghindar, maka hindari. Tapi kalau pada kondisi sudah kita gak bisa berobat kecuali melalui jalur tersebut, maka dosanya ditanggung oleh yang mewajibkannya, bukan ditanggung oleh kita. Ya sudah, kondisi seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan jika pada suatu waktu saya teringat kematian dan seolah-olah akan datang dan ketakutan akan hal itu sangat besar. Masya Allah, bagus. Seolah-olah tidak ada yang berharga selain minta ampunan. Masya Allah, ini sifat yang bagus. Teringat kematian, nah, sehingga membuat dia semakin bersemangat beramal saleh, membuat dia semakin ingat terhadap dosa-dosa. Nah, bagus. Kemudian, tetapi terkadang dalam kehidupan sehari-hari lupa lagi. Nah, adalah manusia. Nah. Barakallahu fikum. Kalau antum terus setiap detik ingat mati, mungkin enggak keluar dari masjid. Ingin beribadah terus. Tapi datang suatu waktu manusia karena kebutuhan duniawinya. Makan, minum secukupnya, keluarga terpaksa dia harus bekerja. Nah, dia harus jual beli atau bertani, berkebun, beternak dan semisalnya. Normal. Barakallahu fikum. Dan datang lagi, artinya ketakutan terhadap mati. Terus demikian berulang, bagus. Enggak ada yang perlu ditanyakan. Bagus, pertahankan. Nah. Yang perlu dipertanyakan kenapa enggak bisa ingat mati itu. Nah. Yang diingat itu takut miskin terus. Nah, ini yang bahaya. Barakallahu fikum. Atau sebaliknya ekstrim. Takut mati terus sampai dia tidak pernah berbuat untuk keluarganya. Untuk fisiknya. Yang semuanya itu punya hak. Sampai berlebihan. Ekstrim dalam beribadah. Ekstrim di dalam menjalankan agama. Karena ketakutan yang berlebihan. Nah ini juga negatif. Tercela dalam agama. Tapi sa'atan sa'ah, datang waktu dia ingat akhirat, dia ingat jannah, dia ingat annar, dia ingat dosa. Datang suatu waktu dia dengan kesibukan dunianya yang terbatas untuk kepentingan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ada pertanyaan, apakah terdapatnya dua tempat pendidikan salafi di satu daerah bisa dikatakan sebagai tanda perpecahan? Tergantung pemerannya. Tidak bisa mutlak dikatakan sebagai tanda perpecahan. Tergantung kondisinya. Namun, pada hukum asalnya, jika kegiatan ikhwanna salafiyin di satu daerah, kegiatan dakwahnya ataupun tarbiyahnya bisa disatukan, maka itu lebih mengantarkan kepada ukhuwah dan lebih menjauhkan dari kemungkinan terjadinya perpecahan. Barakallahu fikum. Jika secara teknis mungkin untuk disatukan, maka itu yang lebih baik. Namun jika secara teknis tidak memungkinkan, yang tentunya teman-teman di daerah tersebut lebih tahu tentang kondisinya, barakallahu fikum, maka tidak kemudian adanya dua tempat pendidikan sebagai lambang perpecahan, tidak. Namun barakallahu fikum, sekadar himbauan, seoptimal mungkin diusahakan bersatunya kegiatan dakwah kita dan pendidikan kita. Karena ketika bersatu itu lebih banyak bertemu, lebih banyak bermusyawarah, ya, bisa saling menasehati. Nah, barakallahu fikum. Mohon nasihat untuk ikhwan di Karawang ini dengan adanya dua tempat ta'lim. Masalah ini saya tidak tahu tentang kondisi lebih jauh. Saya ingin mendengar tentunya dari asatidzah, asatidzah yang ada di Karawang, karena mereka lah tempat kita bertanya. Nah, barakallahu fikum. Nanti insyaallah semoga ada kesempatan untuk dimusyawarahkan. Yang terpenting bagi antum semuanya, benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjaga ukhuwah dan persatuan ini. Segala percikan, baik dalam bentuk sikap ataupun dalam bentuk ucapan, yang dapat mengantarkan kepada perselisihan, harus direm, harus dihentikan. Baik pada diri kita, teman-teman kita, ataupun keluarga kita. Barakallahu fikum. Jangan diberi kesempatan potensi-potensi perselisihan itu muncul. Barakallahu fikum. Ini penting. Selebihnya insyaallah dimusyawarahkan di kalangan asatidzah. Jangan sampai ada yang mengatakan, wah itu memang pingin sendiri karena dia merasa. Jangan. Jangan ada yang berbicara seperti itu. Oh itu karena dia ambisi ini dan itu. Lah. Selama manhajnya sama, dakwahnya juga dakwah ahli sunnah, jauh dari hizbiyah, jauh dari dakwah-dakwah bid'ah, barakallahu fikum. Semua antum harus punya peran untuk terjaganya ukhuwah. Ada masalah, asatidzah insyaallah akan membicarakan. Antum punya masukan, fadhal, sampaikan masukan itu dengan baik, dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa antum menginginkan kebaikan. Ya. Kalau antum bisa secara lisan menyampaikannya dengan baik, silakan. Enggak bisa secara tulisan. Sebut nama antum, saya Fulan bin Fulan atau Abu Fulan. Wallahu alam ya akhi, kalau itu pengurus. Wallahu alam ya ustaz, saya mendengar ini atau melihat begini. Nah, sebatas yang saya tahu begini. Nah, kalau boleh saya saran begini, kalau poh, seandainya antum ya akhi pengurus atau antum ya ustaz punya pandangan lain, semoga Allah merahmati antum. Bahasa yang sopan. Bukan dengan bahasa, saya mendengar begini, kenapa antum tidak merubahnya? Kenapa antum tidak bicara ya ustaz? Atau ya akhi, kenapa antum diam? Nah, bukan bahasa seperti itu. Ya. Istri kita datang ke rumah, misalkan kita bicara, itu kemarin pendidikan yang dibanat itu untuk putri, Ummu Fulan tuh gini-gini ngawur itu. Jangan pakai bahasa seperti itu. Ummu Fulan itu berbuat, Ummu Fulan itu bekerja untuk dakwah. Kalau seandainya benar dia salah, Bahasanya jangan seperti itu, wahai istriku. Antum bisa membimbing seperti itu? Hah? Nah. Demikian. Percikan-percikan seperti itu cepat dipadamkan. Kenapa? Kalau sudah terjadi perselisihan, sulit untuk kita mengatasinya. Dan hilang banyak nikmat dari kita. Dan dengan itu ahlul bid'ah menjadi senang apabila mereka tahu. Tidak kalah pentingnya, perselisihan itu akan menyebabkan fasyal hissi ataupun fasyal ma'nawi. Akan menyebabkan kegagalan baik yang sifatnya hissi dalam kegiatan tersebut, teknisnya dan yang lainnya menjadi gagal, tidak akurat dan seterusnya, atau fasyal ma'nawi, kegagalan dalam bentuk mental dan kejiwaan, semangat, iman. Iman jadi turun gara-gara perselisihan. Iman menjadi lemah gara-gara mendengar kata-kata yang tidak menunjukkan ukhuwah, tidak menunjukkan kasih sayang. Iman menjadi lemah. Wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian berselisih, nanti kalian gagal, kalian lemah. Sesama salafin ahli sunnah. Sekali lagi, bahasa-bahasa yang melemahkan iman jangan terdengar di antara kita. Jangan. Antum kalau mendengar fulan dengan fulan berselisih, ya, ummu fulan dengan ummu fulan bersih tegang, jangan kemudian datang kepada si fulan menceritakan sesuatu yang membuat panasnya dia. Anu benar ya akhi, apa yang antum katakan kemarin, ana melihat sendiri si fulan itu. Jangan. Datang ummahat satu kepada ummahat yang lainnya. Ternyata yang anti sebutkan itu benar loh. Saya kemarin membaca SMS-nya dia. Ini saya dapat bocoran SMS-nya. Ini yang seperti ini, fattan atau fattana. Pembawa fitnah dia. Pernah ditunjukkan sebuah akhlak yang mulia oleh Syekhuna Rabi. Saya tidak hadir di majlis itu, tapi dikisahkan kepada saya oleh beberapa fudala. Datang seseorang dengan semangat manhajnya luar biasa, mengatakan, ya Syekh, Dr. Safar Al-Hawali, tahu yang sururi itu, berbicara tentang antum begini, begini, begini. Apa kata Syekh? Alam yajidi syaitan baridan yuballighuni hadzal kalam ghairak. Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk mengantarkan dan menyampaikan pembicaraan ini kepada saya kecuali Anda yang dipilih oleh syaitan untuk menjadi tukang pos? Dia. Padahal yang berbicara itu seorang yang bermanhaj batil. Tapi Syekh memberi pelajaran adab. Nah, ya. Kepada seorang bagaimana menyampaikan. Barakallahu fikum. Apalagi sesama ahli sunnah. Jaga baik-baik ya ikhwan. Kita punya pekerjaan besar. Kita punya tugas berat. Menyebarkan tauhid kepada umat yang seperti ini, kesyirikan di mana-mana tanpa dirinci antum sudah tahu dan mendengar, khurafat di mana-mana, penyimpangan akidah dengan segala bentuknya, Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah dan yang lainnya tersebar di tengah umat kita. Umat yang penuh dengan ma'asi, yang meninggalkan sholat, yang kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kabair yang ini, kabair yang itu, membutuhkan perjuangan dari kita untuk kita menyebarkan al-haq ini dengan segala medianya. Nah, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang penting untuk selalu diingat. Nas'alullah ta'ala an yu'afiyani wa iyyakum jami'an. Ini yang bisa ana jawab pada malam hari ini. Selebihnya semoga bisa dijawab oleh asatidzah hafizahumullah. Jika ada suatu yang salah Tentu itu bersumber dari kejahilan yang ada pada saya, dan sekaligus saya meminta masukan dan nasihat dari antum. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.